matannya, matan hadis atau redaksi hadis yang menyebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya. Beliau ditanya, "Hal khassakumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkanmu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yakhussan nasu kafah, yang seluruh manusia tidak diberikannya? Demikian pertanyaan yang diajukan kepada Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Qala, maka Ali pun menjawab radhiyallahu ta'ala anhu, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang diberikan, yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai lam yakhussa bihin nas. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Illa ma fi qirabi sayfi. Melainkan apa yang ada di dalam sarung pedangku. Nah, nampaknya di dalam sarung pedang, maka di sana ada suatu bungkusan berupa secarik lembaran yang di situ berisikan dengan wasiat Rasulullah SAW kepadaku dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini, kata beliau. Thumma akhraja sahifah. Maka beliau kemudian mengeluarkan sahifah, mengeluarkan lembaran yang ada di dalamnya. Fa'idha fiha maktubun, maka tiba-tiba didapati di dalamnya tertulis, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Jalla wa'ala telah melaknati orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man sariqa manaral ard. Allah Jalla wa'ala juga melaknati terhadap orang yang sariqa, orang yang mencuri, manaral ard, batasnya bumi. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah Jalla wa'ala juga melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah juga melaknati siapa yang melindungi atau membantu manusia atau membantu seseorang yang berbuat kerusakan di bumi. Demikian secara utuh, secara keseluruhan matan hadis telah kita ketahui. Maka akan kita bahas satu persatu, kata demi kata, maksud dari hadis tersebut. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan judul La'anallah, Allah melaknati. Apa makna laknat yang kemudian sudah menjadi bahasa kita? Asalnya adalah dari bahasa Arab. Laknat adalah at-tardu wal-ib'ad. terusir dan terjauhkan. Itu secara bahasa. Sedangkan yang dimaksudkan pada hadis ini adalah al-azab wat-tardu anil jannah. Yakni Allah akan berikan azab, berikan siksaan. Wat-tardu anil jannah. Dan Allah akan usir dia dari jannah. Maka dengan demikian, fahamlah kita tentang apa itu laknat. Terusir, terjauhkan, terlempar dari rahmatnya Allah. Sehingga mungkin bisa kita definisikan bahwa laknat adalah uqubah fil akhirah wanqita' min qabuli rahmatillah wa taufiqihi fid dunya. Laknat itu adalah uqubah, merupakan hukuman tentunya dari Allah Jalla wa'ala fil akhirah, di akhirat kelak, bagi siapa yang Allah laknati. Hukuman yang ada atau yang terletak di akhirat kelak, wangkita, dan terputusnya, min qabuli rahmatillah wa taufiqih, dari diterimanya rahmat dan taufiknya Allah Jalla wa'ala fid dunya, di saat di dunia. Terputus dia dari rahmatnya Allah, terputus dia dari taufiknya Allah Jalla wa'ala. Maka jika sudah terputus dari rahmatnya Allah, siapa yang bisa merahmatinya? Demikian pula siapa yang sudah terputus dari taufiknya Allah. Taufik artinya kehendak Allah kepada seorang hamba untuk berbuat sesuatu kebaikan. Maka kita bisa berbuat kebaikan, berbuat ketaatan itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah. Kalau bukan karena itu, maka kita tidak bisa berbuat ketaatan. Kita termotivasi, terdorong diri kita untuk bisa berbuat itu semata-mata taufik dari Allah Jalla wa'ala. Setelah kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada al-haq, maka untuk beranjak berbuatnya, melakukannya tadi, memerlukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah sudah berlepas diri untuk memberikan taufik kepada hamba tadi di dunia, siapa lagi yang bisa memberikan taufik kepadanya? Maka laknat terputus darinya. Nah, sehingga orang yang terlaknat, maka dia diharamkan dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak akan bisa menempuh sebab-sebab keselamatan. Tidak bisa menempuh sebab-sebab keberhasilan. Ini orang yang terlaknat. Wal'iyadu billah. Tentunya kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari laknatnya. Dan kita berusaha untuk mengharapkan ridhonya. Dengan menempuh, berupaya, meniti jalan yang menuju keridhaannya dengan ketaatan-ketaatan. Untuk bisa melakukan ketaatan Allah dan Rasulnya, tidaklah lain kecuali dengan mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa tahu, ini amalan yang khair, yang baik, ini amalan yang bukan, ini amalan taat, dan ini amalan semua ditempuh dengan istiqamah dan berdoa Jalla wa'ala, semoga apa yang kita jalani menempuh agama hak ini dengan meniti ilmu tadi, Allah Jalla wa'ala berkenan untuk meridainya. Allah berkenan untuk memberikan taufik kepada kita setelah kita tahu dengan ilmu yang telah kita pelajari, kita bisa beranjak, dimudahkan untuk beramal. Naam, itulah laknat. Allah melaknati kepada orang yang melaknati kedua orang tuanya. Maka sungguh ini permasalahan yang besar. Maka dari sekian bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullah berkaitan bagaimana kita bermuamalah kepada kedua orang tua kita, salah satunya bentuk dosa adalah ketika seseorang melaknati kepada kedua orang tuanya. Ya. Disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya. Naam. Siapa yang bertanya kepada beliau? Naam. Disebutkan pada syarahnya atau penjelasannya bahwa ini datang dari pihak pengikutnya Abdullah bin Saba. Naam. Pengikutnya Abdullah bin Saba, orang yang Yahudi yang masuk Islam kemudian berpura-pura untuk menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Naam. Itulah Abdullah bin Saba. Naam. Yang menurut kaum Syiah Rafidah, sosok Abdullah bin Saba itu adalah sosok yang fiktif, yang ditiadakan. Naam. Mereka tidak meyakini keberadaan Abdullah bin Saba. Padahal sesungguhnya jelas-jelas ada. Dan bagaimana kisahnya dia, Abdullah bin Saba. Maka pertanyaan itu muncul dari sisi pihaknya Abdullah bin Saba. Datang kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, bahkan pertanyaan ini diajukan lebih dari sekali. Diajukan sekian banyak kali. Hal khassakumun nabi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan sesuatu kepadamu? Apa yang tidak dikhususkan untuk yang lainnya? Terus seakan-akan maksa kepada beliau. Menginginkan sesuatu dalam rangka menonjolkan Ali di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Terutama dari kalangan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Naam. Ingin mengkultuskan atau melebihkan Ali dibandingkan para sahabat yang lainnya. Maka bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan para khulafa' ar-rasyidin? Para khulafa' ar-rasyidin, hal itu adalah termasuk masalah prinsip di dalam prinsip-prinsip ahli sunnah. Nah, oleh karenanya dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pada kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah di akhir-akhir bab beliau menyatakan hukmu taqdim Ali radhiyallahu anhu ala ghairihi min al-khulafa'i al-arba'ah fil khilafah. Bagaimana hukumnya mengedepankan atau mendahulukan Ali radhiyallahu taala anhu di atas yang lainnya dari para khulafaur rasyidin yang empat, Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dari sisi al-khilafah, dari sisi kepemimpinan. Disebutkan matanya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kita menoleh sedikit terhadap permasalahan ini, agar tertata prinsip kita, pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah terkhusus kaitannya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam menyatakan wa in kanat hadhil mas'alah mas'alati Utsman wa Ali laysat minal usul allati yudallal al-mukhalif fiha 'inda jumhur ahli sunnah. Walaupun masalah ini, yakni masalah Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma, bukanlah termasuk masalah-masalah prinsip yang dengannya kemudian disesatkan kepada yang menyelisihinya. Menurut mayoritas ahli sunnah. Lakin allati yudallal fiha mas'alatul khilafah. Akan tetapi yang menjadi seseorang bisa disesatkan adalah dalam urusan masalah al-khilafah. Masalah kepemimpinan. Wadhalika li'annahum yu'minuna annal khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Yang demikian itu disebabkan karena ahlus sunnah wal jamaah itu beriman bahwa al-khalifah kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian setelahnya adalah Umar, thumma Utsman, kemudian setelahnya Utsman, thumma Ali, kemudian setelahnya adalah Ali. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka dengannya ada empat pendapat. Pendapat yang masyhur, yang sudah diketahui, sudah dikenal bersama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Betul ataukah tidak urutan tadi? Sama dengan yang pertama, akan tetapi pendapat yang kedua menyatakan thumma sukut, kemudian yang keempat diam. Tidak menyebutkan Ali, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian as-sukut, diam. Ar-ra'yu tsalits, pendapat yang ketiga, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Apa yang terjadi? Urutan yang ketiga diletakkan pada urutan yang keempat. Urutan yang keempat diletakkan pada urutan yang ketiga. Mendahulukan Ali sebelum Utsman, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Ini perlu kita ketahui bahwa urutan tadi tidak bisa diputarbalikkan. Semua berdasarkan dengan bukti dan juga keutamaan masing-masingnya. Mengapa Abu Bakar didahulukan sebelum Umar? Mengapa Umar didahulukan sebelum Utsman? Dan mengapa Utsman didahulukan sebelum Ali? Masing-masing adalah beralasan. Nah, tentunya dengan keutamaan sekali lagi yang ada pada masing-masingnya radhiyallahu ta'ala anhum. Pendapat yang keempat, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian abstain, tidak menyatakan apa-apa. Ayyuhuma afdal, manakah dari keduanya yang afdal, Utsman ataukah Ali? Sekali lagi, pendapat yang keempat menyatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian dia abstain, diam. Fahum yaqulun, maka mereka menyatakan, kami tidak menyatakan Utsman afdal, lebih utama. Wala Ali afdal, dan tidak menyatakan pula Ali itu lebih afdal. Lakin la nara ahadan yataqaddam ala Utsman wa Ali fil fadilah ba'da Abu Bakar wa Umar. Akan tetapi kami tidak berpendapat seorang pun untuk mendahulukan Utsman dan juga Ali dari sisi keutamaan setelah Abu Bakar wa Umar. Kami tidak berpandangan, tidak menyatakan sedikit pun bahwa keduanya melebihi Abu Bakar wa Umar. Yang jelas Abu Bakar wa Umar berada pada urutan di atas keduanya. Maka tetaplah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa seutama-utama umat ini setelah nabinya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Dan demikian pula dari sisi urutan al-khilafah, dari urusan-urusan kepemimpinan. Sekali lagi dibedakan antara al-fadilah dan al-khilafah, dari sisi keutamaan dan dari sisi kepemimpinan. Dari sisi keutamaan, urutannya seperti tadi. Sebagaimana pula urutannya al-khilafah. Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi, walaupun dalam masalah ini masalah Utsman dan Ali bukanlah termasuk masalah usul yang dengannya disesatkan bagi yang menyelisihinya menurut mayoritas Ahlus Sunnah, maknanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa keutamaan antara Utsman dan Ali radiyallahu ta'ala anhumah bukanlah termasuk prinsip Ahlus Sunnah yang dengannya disesatkan terhadap yang menyelisihinya. Maka siapa yang menyatakan Ali afdol dari Utsman, maka kita tidak menyatakan dia dol, dia sesat. Akan tetapi kita menyatakan hadha ru'yun min ara Ahlus Sunnah, bahwa dia atau ini merupakan pendapat dari pendapatnya Ahlus Sunnah. Wala naqulu fihi syai'a, dan kita tidak menyatakan atau berkomentar apapun. Nah. Akan tetapi yang menjadi sebab disesatkan adalah pada masalah al-khilafah. Nah. Maka wajib bagi kita menyatakan ke al-khalifah, kepemimpinan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, siapa yang menyatakan bahwa al-khilafah itu untuk Ali dan bukan untuk yang lain dari yang tiga, Abu Bakar wa Umar wa Utsman, fahuwa dhallun, maka dia sesat. Bisa dipahami? Seakan-akan khilafah itu hanya untuk Ali dan tidak untuk yang ketiganya, maka siapa yang berprinsip atau menyatakan seperti ini, dhallun. Nah. Demikian pula siapa yang menyatakan bahwa kepemimpinan Ali itu setelah Abu Bakar wa Umar, maka dia juga dhallun, dia pula sesat. Kenapa? Dengan alasan mukhalif li ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum, karena dia menyelisihi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa dibedakan? Nah, barang siapa yang menyatakan kepemimpinan setelah Abu Bakar wa Umar itu Ali, maka dia sesat. Tapi kalau dia menyatakan bahwa setelah Abu Bakar wa Umar itu Ali dari sisi keutamaannya, mendahulukan sebelum Utsman, maka tidak tidak sampai pada kedudukan dia disesatkan. Nah, maka dibedakan sekali lagi dari sisi al-fadilah dan dari sisi al-khalifah. Maka sengaja hal ini perlu disampaikan, diangkat agar kita mengetahui bahwa masalah tersebut sudah jauh-jauh hari, ya, sudah dibahas oleh para ulama. Maka agar kita tidak bermudah-mudahan, dan sisi lain kita harus mengetahui secara pasti bahwa penetapan urutan dari khulafa al-arba'ah, para khalifah ar-rasyidin yang empat itu, urutannya berdasarkan keijma', kesepakatan para sahabat. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang diistilahkan dengan khulafa'ur rasyidin. Khulafa', para khalifah-khalifah ar-rasyidin yang terbimbing. Kembali kepada matan bahwa Ali kenapa ditanya dengan pertanyaan seperti itu adalah datang dari pihak pengikutnya Abdullah bin Sabah. Sengaja ingin mengkorek-korek dari pertanyaan tersebut agar mendapatkan jawaban atau bukti Ali lebih istimewa, lebih afdol dibandingkan para sahabat yang lainnya. Akan tetapi Ali radhiyallahu taala anhu memberikan jawaban dengan tegas, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Rasulullah sallam tidak memberikan kekhususan kepada aku sedikit pun yang tidak dikhususkan kepada yang lainnya. Illa fi qirabi sayfi, melainkan yang ada di dalam sarung pedangku. Maka di sana disebutkan tertulis beberapa wasiat, ada empat padanya yang semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Jalla wa'ala melaknati kepada orang yang menyembelih atas nama selain Allah. Di sini memberikan faedah haramnya menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah. Apakah itu kepada patung-patung arca? Apakah itu kepada salib? Apakah itu kepada Ka'bah? Atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua tadi adalah selain Allah. Sementara penyembelihan adalah bentuk ibadah yang wajib semata-mata diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka terlarang seseorang menyembelih karena selain Allah. Maka penyembelihan atau sesembelihan tersebut adalah terlarang. Sembelihan tersebut adalah terlarang. Walaupun yang menyembelih itu muslim atau selain muslim. Kalau dia yang menyembelih muslim sebelumnya, maka bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullah. In kana dzabih musliman qabla dzalik sara murtaddan. Jikalau penyembelih itu seorang muslim tadinya sebelumnya, maka jadilah dia murtad. Dan yang tampak dari permasalahan ini, man dzabaha li mardati ahadi ghairillah ya'tham akbarul itsm. Siapa yang menyembelih untuk mendapatkan keridhaan seseorang selain Allah, maka dia berdosa dengan dosa yang besar. Berikutnya yang kedua. La'anallahu man sariqa manaral ard. Allah Jalla wa'ala melaknati kepada orang yang mengambil atau mencuri batas tanah, patok tanah. Patoknya sudah di sini, kemudian dia ajukan, dia lebihkan. Maka orang yang berbuat seperti ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian bermudah-mudahan atau menganggap itu masalah yang sepele. Si orang yang terkait tidak mengetahui bahwa tanahnya diserobot sejengkal, maka urusannya tidaklah di dunia ini, bahkan sampai di akhirat kelak. Nah, menyerobot tanahnya orang, sampai berani kemudian dia ajukan ke pengadilan, dibikinlah surat sertifikat yang palsu dan sebagainya. Dia panggil pengacara dan sebagainya untuk membenarkan, untuk menyetujui sikapnya. Maka ini sikap yang sungguh sangatlah berbahaya. Allah Jalla wa'ala melaknati kepada orang yang mencuri batas tanah. Yang ketiga, itulah yang kita bahas, atau hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah terkait dengan bab Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya pada kalimat ini. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Jalla wa'ala melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah menjadikan mereka sebagai objek sindiran. Menjadikan mereka sebagai objek hinaan orang lain. Nah, dia berani untuk mencela, menjatuhkan harga diri kedua orang tuanya, sampai pada sikap laknat. Nah, sungguh anak yang seperti ini adalah anak yang akan terancam azab, terancam laknat dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. Nah, yang semestinya dia berbuat baik kepada keduanya, bersikap lemah lembut kepada keduanya, tidak membentaknya. Sekian adab-adab yang sudah kita ketahui, kemudian dia sampai beraninya untuk melakukan perbuatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknati kedua orang tuanya. Yang keempat, la'anallahu man awa muhditha. Allah Jalla wa Ala melaknati kepada orang yang melindungi, awa, melindungi, membantu, muhditha, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, muhdits artinya man ya'ti bi fasadi fil ardi, adalah pelaku kerusakan di muka bumi. Nah, yang dimaksudkan dari hadis tersebut adalah dia ridha dan dia tahan terhadap perbuatan tersebut. Dia lindungi, dia selamatkan dari upaya pihak-pihak yang sedang mencarinya, laku kejahatan, teroris dan sebagainya disembunyikan di rumahnya ataupun yang lainnya, maka dia termasuk awa muhditha, melindungi pelaku kejahatan. Nah, jika kita lihat huruf dal di situ dikasrahkan, muhditha, artinya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Disebutkan riwayat pula huruf dalnya dalam keadaan fathah, muhdatha. Apa maknanya muhdatha? Adalah orang yang melakukan bid'ah. Nah, melakukan kebid'ahan. Maka sebagaimana juga pelaku kebid'ahan kemudian dia lindungi, dibela, dia ridha terhadap bid'ah yang dilakukannya, maka dia telah melindunginya. Nah, masuk dalam makna ini, siapa yang mendukung atau memfasilitasi kebid'ahan atau pelaku kebid'ahan sehingga semakin tersebar bid'ah tersebut, maka masuk di dalam makna hadis itu. Nah, man awa muhditha, dia telah melindungi orang yang berbuat kerusakan. Bukankah orang yang menyebarkan kebid'ahan itu melakukan kerusakan di muka bumi? Nah, sungguh dan jelas dia melakukan kerusakan di muka bumi, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan akidah manusia, menyesatkan pemahaman manusia dari jalan Allah. Sedangkan kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mendukung, memfasilitasi, dan sebagainya. Berdasar dari ini kita mendapatkan faedah haramnya melindungi pelaku khurafat, pelaku bid'ah. Nah, perbuatan tersebut adalah haram. Dan dengan itu, faedah berikutnya, barang siapa yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan itu. Sama seperti pelakunya. Barang siapa yang menjadi penyebab suatu perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan itu. Karena dia memiliki faktor untuk terjadinya. Nah, untuk terdukungnya. Itulah beberapa fawaid yang bisa kita dapatkan pada riwayat ini. Selanjutnya, masing-masing keberadaan perawi. Haddatsana Amr bin Marzuq. Amr ibnu Marzuq. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, kedudukan atau statusnya Amr adalah thiqatun ma'mun. Thiqah, terpercaya, ma'mun, aman. Fatasna ala ma qila fihi falam najid lahu aslan. Setelah kami periksa terhadap komentar-komentar terkait kepadanya, kepada Amr, falam najid lahu aslan, maka ternyata kami tidak mendapati apa asalnya yang bisa dipertanggungjawabkan. 6. Demikian pula pujian datang dari Ibnu Ma'in rahimahullah bahwa Amr itu thiqatun ma'mun, sebagaimana komentar dari Imam Ahmad, sahib ghazu wa Qur'an wa fadl, beliau orang yang ikut pula dalam peperangan yang ada. Demikian pula beliau sahib Qur'an yang selalu meneladani Al-Qur'an, dan demikian pula beliau orang yang memiliki keutamaan. 6. Beliau termasuk al-ubbad, orang yang ahli ibadah. Tazawwaja alf imra'ah. Beliau disebutkan nikah 1000 wanita. Au ziyadah, bahkan lebih. Antum, hilang nolnya. Nah, satu ya. Nah, jadi para a'immah, na'am, demikian pula para salaf, na'am, para sahabat, tabi'in tabi'un, tabi'ut tabi'in, mereka rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Nah, maka perlu diketahui bahwa Amr bin Marzuq minal ubbad tazawwaj 1000 imra'ah au ziyadah. Nah. Berikutnya Al-Qasim bin Abi Bazzah. Kata Amr bin Marzuq, akhbarana Syu'bah, telah menceritakan, mengkabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah kita sudah ketahui bagaimana keberadaan beliau. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Siapa Al-Qasim bin Abi Bazzah? Thiqatun qalilul hadith. Beliau seorang yang thiqah, tetapi sedikit hadithnya. Ini kritikan apa bukan? Atau penilaian? Naam, tetapi harus disampaikan atau dijelaskan keberadaan masing-masingnya. Beliau thiqah, qalilul hadith, tetapi sedikit hadithnya. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah, 124 di Makkah, di Makkah. Kullu man yarwi at-tafsir an Mujahid fa innama akhadahu min kitabil Qasim hadha. Ini. Setiap yang meriwayatkan tentang tafsir dari Mujahid, Imam Mujahid yang tidak asing pula dari kita, beliau seorang murid dari Ibnu Abbas. Siapa yang meriwayatkan tafsir dari Mujahid, fa innama akhadahu min kitabil Qasim. Maka sungguh dia telah mengambilnya dari kitabnya Al-Qasim bin Abi Bazzah. Nah. Walam yasma' tafsir min Mujahid ghairuh. Dan tidak mendengar tentang tafsir dari Mujahid selain beliau, selain Al-Qasim. Bisa dipahami bahasa seperti ini? Ya. Setiap yang meriwayatkan tafsir dari Mujahid, maka sungguh dia telah mengambilnya dari kitabnya Al-Qasim. Dan tidak mendengar tafsir dari Mujahid selainnya, selain beliau, selain Al-Qasim. Nah. Al-Qasim bin Abi Bazzah meriwayatkan dari Abu Tufail. Abu At-Tufail. Beliau adalah Amir bin Wasilah. Abu Tufail adalah kunyah, namanya adalah Amir bin Wasilah. Beliau dilahirkan pada tahun Uhud. Nah, pada terjadinya perang Uhud. Dan beliau seorang sahabat yang meninggal terakhir. Nah, secara mutlak. Jadi kalau ditanya siapa para sahabat yang meninggal terakhir, maka jawabannya siapa? Amir bin Wasilah atau Abu Tufail. Tahun berapa itu? Ada yang menyatakan 107. Ada yang menyatakan 110. Ya, berarti kita bisa mengetahui batas sahabah itu sampai tahun tersebut. Dengan meninggalnya Amir bin Wasilah, bahwa sebentar lagi akan beralih perpindahan dari generasi sahabat menuju generasi tabi'in. Sekitar tahun tersebut 107-110 kurang lebih. Beliau mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar, akan tetapi mendahulukan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau mengakui keutamaan Abu Bakar wa Umar, lakin yakduma Aliyan ridwanullahi alaihim ajma'in. Kan tetapi beliau mendahulukan Ali radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, sebagaimana tadi telah kita dahulukan tentang pembahasan tersebut. Abu Tufail menyatakan riwayatnya tadi bahwa Ali radhiyallahu taala anhu pernah ditanya dan seterusnya. Demikian lengkaplah riwayat tersebut. Saya sebutkan dari awal. Haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila 'Aliyyun. Naam. Tinggal yang terakhir, siapakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Beliau Amirul Mukminin. Naam. Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya beliau masuk Islam pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mensolatkan beliau, mensolatkan ibunya. Wa nazala fi qabriha. Beliau turun di kuburannya ibunya Ali. Naam. Dan Ali merupakan asghar waladi abih. Putra yang paling kecil dari ayahnya. Beliau adalah sahabat yang masuk Islam, pertama masuk Islam setelah Khadijah. Beliau adalah seorang sahabat awwalu man aslama ba'da Khadijah. Di antara para sahabat yang masuk Islam setelah Khadijah, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidal masyahid kullaha. Beliau mengikuti sekian peperangan semuanya. Nah. Beliau mendapati ujian pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan Khaibar. Dan benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tangan beliau. Berada di tangan Ali bin Abi Thalib fi mawatin katsira, pada sekian kondisi yang banyak. Sekian banyak kali beliau menyerahkan kepemimpinan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah. Beliau meninggalkan Rasulullah SAW meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di Madinah ketika beliau berangkat ke Tabuk. Ketika beliau berangkat ke Tabuk. Faqala lah, maka Nabi menyatakan kepada Ali, anta minni bi manzilati Harun min Musa. Engkau dariku adalah seperti kedudukannya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Yani selalu berdampingan. Nah, illa annahu la nabiyyun ba'di, melainkan tidak ada nabi setelahku. Nah, artinya sanjungan dan pujian Rasulullah SAW kepada Ali. Dan sekian manaqib, pujian-pujian yang banyak tentang beliau dari sisi ilmunya, dari sisi bagaimana lunaknya beliau terhadap keluarganya, dari sisi beliau terdepan di dalam Islam dan menjadi tulang punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sisi fikih, dari sisi sunnah, dari sisi peperangan, dari sisi pula kedermawanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Beliau mati syahid pada malam Jumat radhiyallahu taala anhu, 13 Ramadan tahun 46, dalam usia 63 tahun. Dalam usia 63 tahun. Beliau di dikuburkan di Qisr al-Imarah, di istana Imarah, dan ada yang menyatakan selain itu. Nah, dan yang lainnya menyatakan tidak tahunya di mana beliau dimakamkan. Dan beliau punya anak laki-laki sebanyak 21. Antum berapa? Satu anak cukup. Nah, beliau minal walad ad-dukur, dari anak laki-laki ahad wa ishrun, 21. Wa minal inas, dan dari anak perempuan tamani ashar, 18. 18 dengan 21 berapa? Nah. Radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita. Nah, dari para salafus salih radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, semoga kita bisa meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.